ku awali kisah cintaku ini dengan membuka lembaran yang baru, membuang luka hati yang tersakiti karena kisah cintaku di masa lalu. Semua itu tak akan pernah terulang kembali. Kini ku jalani kisah cintaku yang baru dengan wanita yang tulus mencintai diriku, yang ikhlas menerima semua kekuranganku untuk menjalani cinta bersama denganku. Dirimu kekasihku yang aku cintai, tak akan pernah ku menyakiti hatimu. Dirimu di hatiku untuk selamanya, hingga sampai akhir ku hidup di dunia. Kau bukan yang pertama di hatiku, namun kau yang terakhir di dalam hidupku. Kau memang bukan cinta pertama, namun kau cinta terakhir dalam hidupku. Akan selalu kujaga kisah cinta kita hingga sampai tutup usiaku bersamamu. Semoga kisah cinta kita abadi untuk selamanya. Dirimu kekasihku yang aku cintai, tak akan pernah ku menyakiti hatimu. Dirimu di hatiku untuk selamanya, hingga sampai akhir ku hidup di dunia. Dirimu kekasihku, cinta sejatiku yang aku cintai setulus hatiku. Tak akan pernah ku menyakiti hatimu. Dirimu di hatiku cinta terakhirku untuk selamanya, untuk selamanya, hingga sampai akhir, hingga sampai nanti hidup di dunia.